Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tokoh kita pada malam hari ini adalah seorang diplomat Quraisy, seorang mantan gubernur wilayah Mesir di zaman Khalifah Umar, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengawali hidupnya dengan permusuhan dan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Namun akhirnya dia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah sahabat Amr ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Amr ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab sejarah, beliau adalah dahiyatu Quraisyin. Beliau adalah orang cerdiknya, orang pandainya, jeniusnya orang Quraisy. Sehingga beliau ditunjuk sebagai diplomat dan banyak mewakili orang-orang Quraisy dalam urusan mereka. Wa rajulul alam, bahkan salah seorang tokoh yang ada di dunia ini. Bagaimana tidak, tokoh yang akan kita sebutkan sejarahnya ini, beliaulah yang membuka wilayah Iskandariyah, wilayah Kairo, wilayah Mesir, yang sebelumnya wilayah-wilayah ini diduduki oleh kaum musyrikin. Sahabat Amr bin As ibn Wa'il as-Sahmi radhiyallahu anhu di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menebarkan dakwah Islam, beliau termasuk orang yang di barisan terdepan dalam memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau bisa, bagaimana dia bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini memang memiliki sekian banyak kelebihan. Kalau dibilang kecerdasan, dia orang cerdasnya orang Quraisy. Kalau dalam bab mengutarakan kata-kata dan berdiplomasi, dialah diplomat ulung. Kalau memimpin pasukan, dialah seorang komandan yang handal dan ahli strategi perang. Di awal-awal dakwah, di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menebarkan Islam, Amr bin As ini termasuk barisan terdepan, garda terdepan dalam memusuhi Rasulullah dan dakwah Islam. Sampai pun waktu itu kaum muslimin yang ada di Mekah, yang masih sedikit jumlahnya, mereka sulit untuk sholat, sulit untuk menjalankan ibadah, maka mereka pun memutuskan untuk berhijrah ke Habasyah. Mereka harus menyeberangi lautan, mereka harus berpindah ke benua Afrika. Di sana tidak ada keluarga, di sana mereka akan hidup di lingkungan yang baru, butuh adaptasi. Tapi itu semua para sahabat lakukan untuk menyelamatkan keislamannya. Ketika beberapa sahabat sudah berhijrah ke Habasyah, apakah orang-orang kafir Quraisy membiarkan mereka? Lah biar, yang penting kita sudah enggak lihat mereka lagi. Tidak, mereka tidak suka dengan kaum muslimin dimanapun kaum muslimin ini berada. Maka orang kafir Quraisy mengutus Amr bin As dan temannya sebagai diplomat Quraisy untuk membujuk Raja Habasyah yang bernama As-Hama atau Raja Najasyi untuk memulangkan orang-orang hijrah, orang-orang yang berhijrah Habasyah ini. Mereka berdua, Amr bin As dan temannya, datang membawa hadiah yang banyak, membawa pemberian yang besar untuk Raja Najasyi, asalkan Raja Najasyi mau memulangkan para sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Raja Najasyi bukan raja yang goblok. Ketika ada orang jauh-jauh menyeberangi lautan, meninggalkan kampung halaman, berpindah ke negerinya, tentu ada sesuatu kenapa mereka berpindah. Kenapa mereka rela meninggalkan kampung halaman dan sanak famili dan handai tolan? Maka Amr bin As waktu itu ketika dia masih musyrik berbicara di hadapan raja, "Wahai raja, telah datang kepada ke negeri Anda orang-orang dari suku kami, itu orang-orang Arab, yang mereka ini orang-orang bodoh di tengah-tengah kami. Yang mereka ini tidak mau sujud kepada Anda." Maka kaum muslimin pun dipanggil oleh Raja Najasyi. Dipanggil Raja Najasyi ingin mendengarkan penjelasan langsung dari kaum muslimin yang berhijrah ke sana. Maka waktu itu Ja'far ibn Abi Thalib sebagai juru bicara kaum muslimin dengan tegas berbicara di hadapan raja dan santun, tegas tapi santun, bahwa kami kaum muslimin tidak sujud kepada Anda karena kami hanya sujud pada Allah. Kami dahulu, wahai raja, bangsa yang saling berperang, yang kuat mencaplok yang lemah. Kami suka membunuh, kami suka mabuk-mabukan. Kemudian datang kepada kami seorang rasul yang mengajak kami untuk silaturahmi, mengajak kami untuk berkata yang jujur, mengajak kami untuk saling bergandengan tangan. Ketika rasul itu kami ikuti, ternyata kaum kami memusuhi kami. Raja Najasyi mendengarkan dengan khidmah. Kemudian setelah penjelasan yang panjang, akhirnya Raja Najasyi faham bahwa apa yang dibawa oleh rasul yang diutus di Mekah tidak berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Dia pun, Raja Najasyi, mengusir dua diplomat Quraisy yang salah satunya adalah Amr bin As ini, dan mengatakan kepada orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, "Idhabu antum suyumun bi ardi. Pergilah kalian, kalian aman di negeri saya. Man sabbakum ghurim. Kalau ada orang sampai mensalah kalian akan kami denda. Bayangkan muslimin mendapatkan pelindungan dari Raja Najasyi setelah sebelumnya mereka tinggal di Mekah, dimusuhi, diteror oleh orang-orang kafir Quraisy, teror fisik dan teror mental. Amr bin As setelah sekian lama mengamati ternyata kaum muslimin semakin hari semakin banyak. Setelah diamati juga, enggak mungkin Muhammad ini pendusta, enggak mungkin Muhammad ini tukang sihir. Maka dia pun dengan sepenuh ketulusan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 8 Hijriah. Menjadilah dia seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat perubahan yang sangat drastis. Dari seorang yang tadinya sangat benci kepada Rasulullah, sangat benci kepada Islam dan kaum muslimin. Bahkan dia termasuk orang yang di garda terdepan dalam menghalangi dakwah. Kini dia menjadi pembela Islam. Kini dia menjadi sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Amr bin As ini punya kemampuan dalam memimpin pasukan dan pas untuk dijadikan sebagai komandan perang. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk tolong datang kamu kepada Amr bin As. Katakan dia menghadap saya dengan memakai baju yang lengkap dan senjata yang lengkap. Ketika utusan ini telah datang dan menyampaikan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Amr bin As memakai pakaian dia, pakaian lengkap, pakaian perang dan senjata perangnya. Beliau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini baru masuk Islam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesampainya sahabat Amr bin As ini di hadapan Nabi, Nabi melihat dari atas sampai bawah, dilihat oh ini cocok dijadikan sebagai komandan perang. Baju perangnya, ya senjatanya telah lengkap. Kelihatan dari postur tubuhnya dia orang yang cakap, ya dan bisa memimpin apa? Pasukan. Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan, ya Amru, inni uridu an ab'athaka ala jaishin fajuhnimaka Allah. Wahai Amr, aku ingin mengutus kamu untuk memimpin regu pasukan yang nantinya Allah akan memberikan harta rampasan perang untuk kamu. Wa arghabu laka rahbatan minal mali salihah. Dan saya ingin supaya kamu memiliki harta yang baik, harta halal. Harta yang didapat dengan pertempuran fisabilillah. Yang intinya Rasulullah ingin mengangkat sahabat Amr bin As untuk memimpin pasukan yang nantinya dia akan mendapatkan ghanimah, akan mendapatkan harta rampasan perang. Seperti ini seorang pemimpin memperhatikan sisi perekonomian, ya, para komandan-komandannya, para orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Sahabat Amr bin As mengatakan, wahai Rasulullah, saya masuk Islam itu bukan karena saya ingin dapat harta. Saya betul-betul ingin masuk Islam sehingga saya bisa selalu bersama Anda wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Amru, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta yang halal kalau dipegang oleh orang yang salih. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan bahwa sahabat Amr bin As, dia masuk Islam betul-betul tulus. Betul-betul tulus karena cinta pada Islam dan ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti orang-orang munafik yang lisannya mengatakan Islam padahal hatinya membenci Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau sebagai pimpinan pasukan, dan Rasulullah berharap semoga Allah memberikan harta rampasan perang untuk beliau, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini masuk Islam betul-betul kepengin masuk Islam. Saya ini masuk Islam supaya bisa selalu bersama Anda wahai Rasulullah. Artinya saya enggak ngarep-arep apapun dari dunia. Betul-betul ingin dekat dengan Anda. Dan betul memang, dan Rasulullah sendiri tidak mengingkari. Tapi Rasulullah kepengin kalau sahabat Amr bin As ini diberi oleh Allah keluasan rezeki. Sebaik-baik harta yang halal kalau dipegang oleh orang yang solih. Orang yang solih kalau memegang harta ini akan manfaat untuk dia dan akan manfaat untuk masyarakatnya. Orang yang solih ketika dia memegang harta, dia akan gunakan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dan dia juga tidak lupa menyisakan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan, tetangganya, karib kerabatnya, teman-temannya, orang yang tinggal di lingkungannya yang membutuhkan bantuan. Ini kalau harta dipegang oleh orang yang baik. Lain halnya kalau harta dipegang oleh orang yang jelek, orang yang jahat. Harta akan menjadikan dia bertambah dosa. Harta dimilikinya bukannya membantu tetangga, bukannya membantu karib kerabat, bukannya membantu orang yang membutuhkan, digunakan untuk foya-foya, dipakai untuk hura-hura dan perkara yang maksiat, ke tempat-tempat pelacuran, untuk minum khamer dan yang semisalnya. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Islam tidak melarang seorang itu kaya asalkan dia bertakwa. Rasul mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seorang itu kaya asalkan dia bertakwa. Orang yang bertakwa kalau dia memegang harta, harta itu akan dimanfaatkan sebagai jembatan untuk amal solih, untuk sedekah, untuk umroh, untuk haji, untuk wakaf, untuk membela Islam, menyantuni fakir miskin, dan pos-pos kebaikan yang lainnya. Ini kalau harta dipegang oleh orang yang bertakwa. Dan seperti itu kenyataannya di zaman awal-awal Islam dan kaum muslimin. Di awal-awal pada generasi awal umat ini, yaitu para sahabat, harta yang mereka miliki betul-betul dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk membantu orang yang kesulitan. Sahabat Amr bin As pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan dalam perang Dhatus Salasil. Padahal dalam di tengah-tengah pasukan ada sahabat Abu Bakar dan Umar. Lah kok bisa orang yang masuk Islamnya belum lama kok diberikan kepada dia tongkat komando? Sementara di antara pasukan dia adalah Abu Bakar dan Umar, orang yang termasuk awal-awal masuk Islam. Apakah di sini Abu Bakar dan Umar karena merasa senior kemudian tidak mau dipimpin oleh Amr bin As? Tidak. Kalau itu memang perintah dari Ar-Rasul, seorang mau jadi komandan atau menjadi pasukan biasa enggak jadi soal. Seorang kalau ikhlas mau diposisikan dimanapun dia mau. Mau menjadi ya orang yang punya posisi yang tinggi atau dia orang yang diperintah, enggak jadi soal. Seperti Khalid bin Walid. Semasa Rasulullah, berapa kali Khalid bin Walid diangkat oleh Rasulullah untuk memimpin regu pasukan. Di sana Abu Bakar pun seperti itu, dijadikan panglima perang. Kemudian di zaman Umar ada pergantian panglima, diganti dengan Abu Ubaidah. Sekarang apakah Khalid bin Walid kemudian dia duduk di rumah? Tidak. Dia terus berjuang walaupun sekarang dia menjadi prajurit yang dulunya dia seorang apa? Panglima. Orangnya ikhlas, mau didudukan dimanapun dia akan ya ridho. Bukan jabatan, bukan pujian, tetapi semata-mata karena mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perang Dhatus Salasil, Rasulullah memberikan tongkat komando kepada sahabat Amr bin As, padahal di tengah-tengah pasukan ada Abu Bakar dan Umar. Dia pun yang namanya orang ya, dalam hatinya itu batin. Abu Bakar dan Umar dimasukkan dalam pasukan saya. Dia bilang dalam benaknya, berarti saya punya posisi yang tinggi di hadapan Rasulullah. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah. Ya. Ternyata apa yang dia anggap ternyata keliru. Bagaimanapun juga Abu Bakar dan Umar tidak ada yang bisa menyaingi. Walaupun sekarang dia posisi jadi prajurit, tetap dia lebih mulia dari Amr bin As sebagai apa? Komandannya. Dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia, orang yang paling kau cintai, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah. Kata Amr bin As, bukan keluarga Anda yang saya tanyakan ya Rasulullah, bukan istri Anda, tapi dari kalangan laki-laki. Dia pikir mungkin dia kan. Kata Rasulullah, Abuha. Bapaknya Aisyah, siapa? Abu Bakar. Umar bin As bertanya lagi, kemudian siapa? Kata Rasulullah, Umar. Kemudian Umar bin As bertanya, siapa lagi? Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa orang. Maka Umar bin As bin berhenti dari bertanya. Dia pun tahu bahwa posisi seorang itu diberikan kepadanya tongkat komando bukan berarti dia segala-galanya. Ya, bukan berarti dia segala-galanya. Ya, sudah kita sebutkan tadi. Abu Bakar, Umar, orang-orang yang tulus. Mau diletakkan di manapun kalau memang itu ketentuan agama, tidak akan protes. Padahal mereka-mereka ini orang yang senior. Ini orang kalau turun seperti ini, mau diposisikan dimanapun, kalau memang itu agama menyuruhnya, dia pun akan turun. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pernah ketika sahabat Amr bin As ini memimpin regu pasukan, beliau bermimpi basah. Bermimpi basah itu artinya seorang dalam tidurnya bermimpi berhubungan, kemudian bangun-bangun keluar spermanya dari kemaluannya. Orang yang bermimpi seperti ini, dia harus mandi besar, mandi janabah, mandi junub. Karena orang yang bermimpi berhubungan, kemudian bangun, kemudian tidak keluar air maninya, dia tidak wajib mandi. Baik laki-laki atau perempuan. Pernah datang seorang perempuan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu dari yang namanya kebenaran. Apakah wajib atas seorang wanita untuk mandi besar kalau dia bermimpi berhubungan?" Kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, kalau keluar spermanya. Jadi bagi orang yang bermimpi berhubungan suami istri, ada dua keadaan. Kalau dia bangun kemudian tidak keluar spermanya, tidak wajib mandi. Kalau keluar spermanya, maka wajib untuk mandi. Pas waktu itu sedang musim dingin sekali, dan tidak terbayang godok air ya kan, karena ini dalam perjalanan perang. Dan dahulu yang namanya komandan pasukan, dia pula yang imami. Karena saking dinginnya, dia gak mandi. Cukup tayamum, menepukan kedua telapak tangan di atas debu, kemudian beliau usapkan wajahnya dan kedua telapak tangannya, terus ngimami sholat. Kejadian ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Amr, masa kamu ngimami orang dalam keadaan kamu tidak apa? Mandi besar." Kata dia, "Wahai Rasulullah, kondisi waktu itu dingin banget. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, 'Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.' Janganlah kalian bunuh diri. Sesungguhnya Allah sayang kepada kalian." Jadi ya Rasulullah, kalau saya mandi mungkin saya mati ya Rasulullah, dingin banget. Maka Rasulullah hanya tertawa, menunjukkan perbuatannya benar. Kalau ada pertanyaan, sebenarnya boleh enggak seorang dia mandi atau wudu, mandi besar atau wudu dengan menggunakan air yang dihangatkan, air yang dipanaskan? Jawabannya boleh. Karena dahulu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memanaskan air, kemudian beliau pakai untuk wudu atau untuk mandi. Jadi tidak mengapa. Kecuali kalau kamu godok air, kemudian dikasih kopi, kasih gula, kemudian untuk wudu. Nah ini gak boleh, karena ini bukan lagi air, ini namanya air kopi, air susu. Kalau kamu godok air karena dingin, kamu gunakan untuk mandi atau untuk wudu, gak mengapa. Boleh ya seperti ini. Boleh. Jadi orang yang tidak bisa menggunakan air ketika akan sholat, cukup dengan tayamum. Tayamum ini sebagai pengganti untuk wudu dan pengganti untuk mandi besar. Kapan seorang itu boleh untuk tayamum? Seorang itu boleh untuk tayamum kalau dia tidak mendapatkan air. Sudah nyari air di daerahnya enggak ada. Dan termasuk pula tidak mendapatkan air. Air ada, tapi dia tidak bisa mengambilnya. Ada sumur, airnya banyak, dalam, tapi tidak ada timbanya. Nah, sama saja kan, adanya seperti tidak adanya. Orang seperti ini boleh untuk tayamum. Atau dia ada air, tapi di luar rumah. Kalau keluar rumah diterkam oleh harimau. Dia sudah mendengar, di luar ada suara harimau, sementara dia ingin wudu. Di rumah enggak ada air. Tapi kalau saya keluar akan dicaplok oleh harimau, maka dia boleh untuk tayamum. Tapi kalau alasannya, kalau saya keluar takut jin, takut dedemit, nah ini enggak boleh. Ya. Akhirnya dia enggak wudu, tayamum karena apa? Kalau keluar takut diweruhi ya, Pak. Setan misalnya, ini enggak boleh. Ya. Itu sesuatu yang enggak, itu hanya khayalan. Andai kata pun terjadi, mereka cuma ngeleweh, ya cuma apa? Mempermainkan. Kita sudah berapa kali lihat diweruhi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, berapa kali kita diweruhi juga suara-suara pun seperti itu, enggak apa-apa. Mungkin mereka sedang apa? Ngeleweh lah istilah orang kita. Ya. Nyandain kita, enggak apa-apa. Dan seorang boleh tayamum kalau dia menggunakan air tidak mampu karena sakit. Kalau dia menggunakan air akan tambah sakit atau akan lama sembuhnya, maka boleh seorang bertayamum dengan menggunakan debu atau pasir, baik yang nempel di tembok, di kaca, atau di kursi, atau di lantai, boleh seorang bertayamum. Tidak harus mendatangkan debu pakai mangkok misalnya, tidak harus. Debu yang nempel di meja, debu yang nempel di kaca, debu yang nempel di lantai, asalkan itu bersih, silakan untuk tayamum. Agama itu mudah. Tayamum itu seorang menepukkan kedua telapak tangan di atas debu yang bersih, ya, kemudian dia usapkan wajahnya sekali dan tangan sekali. Satu kali tepukan untuk dua, ya, untuk wajah dan untuk telapak tangan. Selesai sudah. Tayamum ini bisa menggantikan wudu dan bisa menggantikan mandi. Sahabat Umar bin As ketika beliau memimpin regu pasukan diuji oleh Allah dengan apa? Bermimpi basah. Pas waktu itu cuaca sangat-sangat dingin. Dan beliau takut kalau mandi, khawatir ya meninggal. Karena saking dinginnya. Maka beliau pun bertayamum dan Rasulullah membenarkan. Kalau kita misalnya di rumah, cuaca sangat dingin sekali. Kita mau wudu, besar kemungkinan mungkin ya tangan kita retak atau apa ya kan, saking dinginnya. Berarti lebih dingin dari mungkin es atau apa. Maka ya seperti ini boleh untuk tayamum. Jadi kalau kita misalnya punya alat untuk menghangatkan air, ya sudah pakai saja alat penghangat air. Enggak apa-apa. Tidak mengapa seorang itu menghangatkan air untuk wudu, untuk mandi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Amr bin As ketika beliau mau meninggal, beliau menangis dengan tangisan yang panjang lama sekali. Mungkin orang yang enggak ngerti, jangan-jangan beliau nangis karena ya akan berpisah dengan dunia, akan berpisah dengan kenikmatan dunia. Memang dia ini seorang gubernur yang kaya raya, yang ketika meninggal saja itu hartanya itu dibawa oleh sekian onta, saking banyaknya. Tapi tadi sudah kita katakan, harta yang halal kalau dipegang oleh orang saleh itu akan manfaat, ya kan, akan manfaat. Beliau sebelum meninggal belum menangis. Orang-orang pun datang, tidak terkecuali anaknya pun datang. Heran anaknya, wahai bapak, kenapa Anda menangis seperti ini? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi berita gembira kepada kamu seperti ini, seperti ini? Kata sahabat Amr bin As, sesungguhnya yang paling utama yang saya jadikan bekal adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bekal yang paling saya harapkan nanti akan menyelamatkan saya dari kiamat. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia pun bercerita tentang fase kehidupan. Tiga fase kehidupan yang dilaluinya. Dia menangis karena takut terhadap dosa-dosa masa lalunya, bukan menangis karena berpisah dengan dunia, bukan. Teringat dulu bagaimana permusuhannya kepada Islam, teringat bagaimana dulu saya ingin membunuh Muhammad, teringat bagaimana dulu saya kejahatannya luar biasa, teringat masa lalu. Nangisnya bukan karena ingin meninggalkan anak cucu, nangisnya karena teringat dosa-dosa masa lalu. Dia pun mengatakan, saya melewati tiga fase kehidupan, tiga tahapan kehidupan saya lalui. Tahapan yang pertama, dia mengatakan bahwa dahulu saya memandang tidak ada orang yang paling benci kepada Rasulullah lebih dari saya. Bahkan dosa ngarep-arep kayak apa bisa nangkep Muhammad, saya bunuh Muhammad. Kalau saya mati waktu itu, neraka sudah, ya kan? Nah, dia mati di atas kekafiran, di atas memusuhi Islam. Ini fase yang pertama, teringat masa jahiliyah. Teringat masa-masa ketika dia memusuhi Islam, membenci Rasulullah dan bahkan ingin membunuh Rasulullah. Teringat masa-masa seperti itu. Dia pun khawatir terhadap dosanya, walaupun dia sudah taubat. Kemudian yang kedua, ketika Allah telah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada dia, kepada Islam, maka dia pun datang menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong bentangkan tanganmu, saya akan menjabat tangan Anda dan saya akan berbaiat, akan sumpah setia. Maka Rasulullah pun mengulurkan tangan kanannya. Ternyata sahabat Amr bin As malah menarik tangannya sendiri, yang menggenggam. Kata Rasulullah, ada apa wahai Amr? Kata Amr bin As, wahai Rasulullah, saya mau menjabat tangan Anda, berbaiat dengan syarat dosa-dosa saya yang lalu diampuni. Karena dia merasa kayak apa dulu jahatnya kepada Islam, kayak apa jahatnya kepada Rasulullah, khawatir banget terhadap dosa-dosa yang kayak gitu. Lah kita, kapan kita menyesali dosa kita? Setiap hari, setiap saat kita melakukan kesalahan, tapi kita jarang introspeksi diri. Ya. Kita muhasabah. Karena orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang yang jelek adalah orang yang panjang umurnya, jelek amalannya. sahabat Amr bin As mengatakan, saya mau menjabat tangan Anda, saya berbaiat asalkan dosa-dosa saya yang dahulu diampuni. Kata Rasulullah, ama alimta annal islama yahdimu maqablahu. Tidakkah kau tahu bahwa orang kalau masuk Islam, dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Dosa-dosa yang telah lalu yang kaitannya dengan Allah diampuni, baik dosa besar atau dosa kecil. Jadi kalau kaitannya misalnya dulu ketika dia masih jahiliyah mencuri harta seorang, sekarang dia masuk Islam, sekarang dia ngerti, itu rumah yang saya dulu curi, ya sudah kamu harus mengembalikan. Ini kaitannya hak apa? Manusia. Adapun kamu dengan Allah diampuni dengan kamu masuk Islam. Dengan kamu masuk Islam, dosa-dosa yang telah kamu lakukan dahulu diampuni. Kata sahabat Amr bin As, tidak ada orang yang paling saya sukai setelah itu lebih dari Rasulullah. Dulu Rasulullah orang yang paling dia benci, sekarang orang yang paling dia sukai. Dan saya ini belum pernah melihat Rasulullah secara utuh, karena saya gak kuat melihat Rasulullah, saking wibawanya Rasulullah. Kalau sahabat Amr bin As ditanya, kayak apa sih sifat Rasulullah, dia gak bisa menyebutkan. Karena saking wibawanya Rasulullah, sampai beliau tidak mampu melihat postur beliau secara apa? Utuh. Ya kan? Kalau melihat postur utuh kan misalnya, Rasul berdiri, dia melihat ya dari ya ujung rambut sampai ujung kaki kan. Dia gak berani. Karena memang wibawa sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya mati ketika itu, kata dia, saya berharap masuk dalam surga. Berharap. Gak memastikan, berharap masuk dalam surga. Ini fase kehidupan kedua. Fase kehidupan yang ketiga. Kemudian setelah itu, kami setelah Rasulullah meninggal, kami memegang jabatan-jabatan. Dan gak tahu seperti apa kondisi saya. Tolong nanti kalau saya mati, janganlah ada yang menangisi, ya dengan tangisan yang mengeluarkan suara, meratapi kematian saya. Kalau nangis hanya meneteskan air mata boleh. Kalau menangis sampai jerit-jerit, sampai ya seorang itu merobek-robek kerah baju, mencakar-cakar muka, membentur-benturkan kepala di tembok, ini haram hukumnya. Kalau sekedar nangis meneteskan air mata boleh, tidak mengapa. Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putra beliau meninggal, beliau juga meneteskan air mata. Sampai ada seorang sahabat yang negur, wahai Rasulullah, kok Anda nangis? Kata Rasulullah, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Mata ini berlinang, hati pun bersedih, namun kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Hanya seorang sedih, meneteskan air mata, tidak mengapa. Yang jadi masalah kalau menangisnya apa? Menjerit-jerit. Bahkan sampai mengatakan, ya siapa lagi akan melindungi kami setelah kamu tiada? Siapa lagi akan beri nafkah kami setelah kamu tiada? Nah, ini berarti orang yang tidak sabar dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya meninggal, tolong jangan diiringi dengan api. Ya. Karena mungkin di antara ada jahiliyah, kalau ada orang meninggal, yaitu diiringi dengan api. Baik siang atau malam. Jangan. Taib. Kalau kalian sudah mengubur saya, tolong nanti taburkanlah debu di atas kuburan saya. Dan tolong tinggal di situ. Tinggal di situ dulu, jangan pulang seukuran orang selesai menyembelih unta dan dibagikan dagingnya. Karena akan datang malaikat mungkar dan nakir, sehingga saya merasa tenteram dengan kalian. Karena sunnah Rasulullah, orang kalau ngantar jenazah ke kuburan, itu diantara sunnahnya menaburkan ya tanah atau debu ke kuburan 3 kali, ya mengambil 3 genggam tanah, kemudian meminta kepada Allah agar si mayit ini diampuni oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah, artinya bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jadi orang yang mengantar jenazah ke kuburan itu disunahkan untuk ikut apa namanya menaburkan 3 genggaman ya tanah, ya kalau petugas ya coba tidak 3 genggaman ya sampai tertutup, ya kan, ini bagi yang lainnya. Kemudian setelah itu mendoakan si mayit ya agar diampuni oleh Allah dan agar diberi ketetapan. Ya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit, kata Rasulullah. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang dikubur ini dan mintakanlah kepada Allah supaya ditetapkan, dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ini diantara pesan sahabat Amr bin As. Ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan nanti sedikit ba'dan isya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.